Apakah ada perbedaan antara mandi junub laki-laki dan mandi junub perempuan? Dan bagaimana cara mandi perempuan setelah haid atau nifas? Tidak ada perbedaan antara mandi junub laki-laki dan mandi junub perempuan. Demikian pula pada saat seorang wanita hendak mandi bersih dari haid atau nifas. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kecuali apabila seorang wanita itu dalam keadaan panjang rambutnya, maka yang afdal bagi dia, dia uraikan, dia lepaskan. Nah, dia uraikan. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama membolehkan untuk boleh terikat. Boleh dalam keadaan gelungannya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mengikat rambutnya, apakah dia harus melepaskannya, menguraikannya pada saat mandi janabah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak perlu. Innama takfiki an tahti ala ra'siki thalathah dayat." Naam, cukup bagi engkau untuk menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan. Kemudian basuhlah mandilah, basuhlah seluruh anggota tubuhmu. Walhasil dalam hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Ummu Salamah untuk menguraikan rambutnya. Namun ini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama, sebagaimana kita sebutkan yang afdal kalau dia menguraikan. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa Rasulullah membolehkan Ummu Salamah untuk tidak menguraikannya karena cukup dengan 3 kali ya dituangkan dari atas kepala itu sudah menyeluruh di bagian kepalanya, sudah menyeluruh. Yang inti adalah sampainya air itu ke seluruh pori-pori yang ada di kepala. Itu intinya. Nah, akan tapi kalau digelung misalnya, yang dapat menyebabkan tidak sampainya air tersebut ke pori-pori bagian kepalanya, maka dia wajib hukumnya untuk membuka. Oleh karena itu lebih afdal bagi dia untuk menguraikan. Nah, ini aja perbedaannya antara laki-laki dan wanita. Kemudian satu perbedaan lagi juga, apabila dia mandi untuk membersihkan diri dari haid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada wanita haid untuk mengambil potongan ya bagian menggunakan parfum. Naam. Rasulullah mengatakan firsah mumassakah. Ini potongan kain yang harum ya. Apakah menggunakan misk ataukah yang semisalnya, lalu kemudian bersuci dengannya. Itu juga yang membedakan antara mandi seorang wanita pada saat bersih dari haid.